Baik, hadis ini juga semakna dengan hadis Abi Hurairah radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda." Allah Jalla wa Ala tidak akan menerima salat salah satu dari kalian apabila dia hadas sampai dia berwudu. Apakah yang dimaksud oleh dengan hadas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tanya sebagian murid-murid Abu Hurairah radhiyallahu anhu kepada beliau. Maka beliau menjawab dengan sebuah jawaban yang menunjukkan kecerdasannya beliau, kata para ulama. Abu Hurairah menjawab yang dimaksud dengan hadas adalah ad-durad, adalah angin yang keluar dari anus. Artinya, apabila angin saja bisa membatalkan wudu, ya, membatalkan wudu dan mengharuskan seorang wudu apabila hendak salat, apalagi sesuatu yang lebih dari angin. Ini menunjukkan cerdasnya Abu Hurairah radhiyallahu an. Nah, baik, hadis ini dan selainnya menunjukkan kepada kita bahwa taharah adalah syarat sahnya salat yang tidak bisa tergantikan dengan sujud sahwi, ya. Beda halnya dengan wajib salat. Oleh karenanya orang yang salat tanpa taharah karena lupa, maka dia wajib mengulangi salat tersebut apabila ia mengingatnya. Dan para ulama juga berdalil dengan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nama 'anil salah aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha." Barang siapa yang tertidur dari salat atau terlupakan dari salat, maka hendaknya ia melakukannya apabila dia bangun atau mengingatnya. Setelah selesai salat zuhur, baru dia ingat. Masya Allah, rupanya tadi belum wudu. Setelah selesai salat zuhur, dia baru sadar. Masya Allah, rupanya tadi saya belum mandi junub. Maka dia wajib apa? Mengulangi salatnya. Wudu dulu, Bang. Melakukan wudu atau mandi junub, kemudian dia mengulangi salatnya tersebut. Apa dalilnya? Yang pertama, karena salat tidak diterima tanpa taharah. Yang kedua, dia masuk ke dalam keumuman hadis Nabi, barang siapa yang tertidur dari salat atau terlupakan darinya, maka hendaknya dia melakukannya apabila dia bangun atau mengingatnya. Kalimat salat di sini mencakup mahiyatuha, hakikatnya, mencakup syaratnya dan rukun-rukunnya. Nah, jadi apabila poh siblah bengah, Bang Is, baru tinggal hai solat subuh penuh dalam keadaan mandi junub lah, kiban kapoh siblah jauro, ha? Jauh ismail hai junub, dua mandi junub solat subuh penuh, ulangi solatnya, berarti dua kali dia enggak solat tanpa taharah. Buka, enggak usah di ketik, ya, buka aja dikit. Wah. Nah, jam 11 siang baru ingat tadi solat subuh tadi dalam keadaan aku belum mandi junub, padahal dia junub. Gimana? Dia tunggu subuh berikutnya baru dia ulangi subuh, solat subuh tersebut, atau dia langsung mandi dan langsung solat di waktu tersebut? Ahsan. Ya, karena keumuman hadis di atas. Pertanyaan kedua, setelah salat zuhur dia melihat ada, mohon maaf, air mani di pakaian dalamnya. Dia yakin itu mani. Dan kita ketahui bahwa air mani junub hadas besar. Cuma hanya saja dia ragu. Ini air mandi dari mimpi basah yang terjadi antara sholat subuh dan zuhur, ataukah dari mimpi basah yang terjadi sebelum sholat subuh? Ini akan membedakan hukum nanti diantaranya. Enggak usah dikunci mungkin, Bang. dibuka dikit ya, biar mudah dibuka setelahnya. Kalau mani tersebut dikembalikan kepada tidur yang sebelum subuh, berarti berapa salat yang harus dia ulangi? Dua salat, subuh dan zuhur, karena kedua-duanya telah ia lakukan tanpa taharah. Tetapi jika dikembalikan kepada tidurnya setelah salat subuh, antara subuh dan zuhur, berarti salat yang wajib dia ulangi hanya satu salat zuhur. Pertanyaannya, dikembalikan ke tidur yang setelah belum subuh ataukah ke tidur yang antara subuh dan zuhur? Jelas pertanyaannya? Halo? Bereh dah alasan. Abu Daud, pertanyaannya paham? Belum. Saya ulangi. Tadi jelas kalau memang hadas, ya, dia tidak ragu kapan hadas itu terjadi, ya. Ini setelah salat zuhur, dia melihat pakaian dalamnya, mohon maaf, ada air mani. Dan mani adalah junub, ya, janabah, hadas besar. Hanya saja dia ragu. Ini dari mimpi basah yang terjadi, ataukah junub, ya? Mimpi basah sebagian dari junub. Junub lebih mencakup mimpi basah ataukah hubungan badan dengan istrinya. Itu dari junub sebelum salat subuh, ataukah junub antara zuhur dan asar. Apabila dikembalikan kepada junub sebelum subuh, maka dua salat yang harus dia ulangi. Dan apabila dikembalikan kepada tidurnya setelah sholat subuh sampai zuhur, berarti sholat yang dia harus ulangi berapa? Satu, yaitu zuhur. Pertanyaannya, dikembalikan kemana? Afwan, saya ulangi ya. Mani tersebut dari mimpi basah. Hanya saja dia ragu. Ini mimpi basah dari tidurnya sebelum subuh ataukah dari tidurnya yang dia lakukan antara subuh dan zuhur? Jelas pertanyaannya Abu Daud? Risik tak cara Kim? Masih bingung? Bingung jawabannya atau memahami pertanyaannya? Memahami pertanyaannya. Halo, paham pertanyaannya? Lumayan. Apa jawabannya lo? Ini pribadi. Enggak, maksudnya kalau anak meninggalkan yang ragu tadi, Ustaz. Iya. Apa yang meragukan? Karena kan dia ragu dari ini junubnya subuh tadi atau yang junubnya. Dia lebih milih dua-duanya diulangi. Dua-dua salat berarti diulangi. Enggak, satu aja, Ustaz. Ya. Yang dua aja. Ya, kalau antum mengambil kaidah lebih menenangkan, berarti dua-duanya dong. Kan dia ragu nih. Yang apakah dari tidurnya yang sebelum subuh ataukah dari tidurnya yang dia lakukan antara subuh dan zuhur? Jelas? Berarti dua-duanya dia ulangi. Dalilnya atau kaidah ilmiah yang mu'tabar dikalangan ulama dalam hal ini? Saya kita lupa rakaat, kan kita ngambil yang ganti banyak. Hai, masya Allah. Misalnya kalau kita ambil satu, ada probabilitas satu lagi tinggal. Masya Allah. Dua, berarti probabilitasnya enggak ada dua-dua yang tertinggal. Ahsan. Baik, di dalam bab ini ada sebuah kaedah yang para ulama sebutkan. Al-hadath yurja' ila aqrabi awqatih. Hadath yang terjadi itu dikembalikan kepada waktu yang paling dekat dengannya. Jelas? Karena kalau dikembalikan kepada tidurnya antara subuh dan zuhur, ini sudah sesuatu yang pasti. Tidak diragukan lagi. Ya kan? Tapi untuk dikembalikan mani tersebut kepada tidurnya yang ia lakukan sebelum subuh, ini masih meragukan. Ya. Dan taharah hukum asalnya, dia hukum asalnya tidak junub. Ya, wal aslu baqa'u makana 'ala makan. Hukum asal sesuatu itu dikembalikan kepada hukum asalnya. Ya. Kepada awal hukumnya. Hukum asalnya awalnya dia tidak junub. Ini masuk ke dalam keumuman kaidah yang disepakati oleh para ulama, al-yaqinu la yazulu bisyak. Sesuatu yang sudah pasti tidak boleh digugurkan dengan sesuatu yang meragukan. Jelas ya? Maka yang dia ulangi hanya salat Zuhur. Baik. Barakallahu fik. Wattaharatu. Ya, ini juga menerangkan kepada kita kelirunya persepsi sebagian masyarakat kita. Sebagian masyarakat kita apabila lupa melakukan suatu sholat atau tertidur darinya, maka mereka menunggu masuknya waktu sholat tersebut di waktu berikutnya baru mereka mengqadanya. Misalkan lupa subuh tadi, ingatnya baru jam 11 siang. Maka sebagian masyarakat kita melakukannya setelah melakukan sholat subuh esok harinya. Ini keliru. Tapi yang wajib adalah kapan dia bangun dan kapan dia teringat, hendaknya dia langsung melakukannya. Karena Nabi SAW bersabda, "Man nama 'anil shalah," dibukakan aja sedikit, ayo biar mudah. "Man nama 'anil shalah," ahlan wa sahlan. "Man nama 'anil," wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. "Man nama 'anil shalah aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha." Barang siapa yang tertidur dari salat atau lupa, maka hendaknya dibukanya tatkala dia bangun atau ingat. Jam 11 siang baru ingat, rupanya tadi tertinggal sholat subuh. Mungkin aja orang lupa karena manusia. Atau tertidur. Maka kapan dia bangun, hendaknya seketika itu ia melakukannya. Jelas? Ini akan lebih rinci nanti di pembahasan sholat. Qala wa taharatu nawa'an. Dan taharah itu ada dua macam, kata penulis. Yang pertama adalah taharatun bilma. Ya. Yang pertama adalah taharah dengan air, itu berwudu dan mandi. Dan yang kedua adalah taharah bis-sa'id, adalah bersuci dengan sesuatu yang ada di atas permukaan bumi, apakah itu debu, pasir ataukah kerikil yang disebut tayammum. Baik. Yang pertama perlu kita ketahui bahwa kata taharah artinya adalah bersuci. Ya. Artinya bersuci. Kita semua umat Islam dituntut di dalam agama ini bersuci dengan dua taharah. Yang pertama, taharah eksternal. Yang disebut dengan mandi atau wudu. Ya, dan penggantinya, karena uzur syar'i adalah tayammum. Dan yang kedua, dan ini yang paling penting, ini yang paling utama, dan ini yang pertama kali, adalah taharah internal, mensucikan internal, mensucikan hati dari akidah-akidah yang menyimpang. Inilah taharah yang pertama kali ini Allah dan Rasulnya perintahkan di dalam Islam. 13 tahun di Mekah, Nabi SAW belum memerintahkan taharah ya, untuk wudu, taharah mandi junub dengan perintah yang sempurna. Ya. Melainkan yang beliau perintahkan adalah taharah internal. Memerintahkan mereka untuk mensucikan hati mereka dari berbagai akidah yang mengandung kekufuran. Dari kesyirikan, khurafat, tahayyul, tatayyur. Nah, inilah kesucian yang paling penting untuk diperhatikan oleh setiap muslim dan muslimah. Nah, karena kita di pembahasan taharah wudu, maka kita fokus ke pembahasan taharah yang kedua ini. Baik, taharah dalam permasalahan eksternal atau terkait eksternal wudu ataukah mandi secara umum terbagi menjadi dua. Yang pertama taharah dari hadas dan yang ketiga taharah dari najasah. Yang pertama adalah taharah dari hadas. Suci dari hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar adalah sesuatu yang mengharuskan mandi. Karena mimpi basah, haid, nifas, hubungan badan. Dan yang kedua adalah hadas kecil yang mengharuskan yang mengharuskan wudu. Buang air besar, buang air kecil, keluar angin dari anus atau sesuatu yang keluar dari dua jalur. Ini taharah yang pertama dalam pembahasan fikih. Taharah yang kedua dalam pembahasan fikih adalah yang merupakan syaratnya sah salat adalah taharah dari najis. Oleh karenanya, sebelumnya penulis sudah membahas hal-hal yang terhukumi najis di dalam Islam. Sehingga kita harus membersihkannya sebelum kita melakukan salat. Nah, salat harus harus suci dari dua hal ini. Ya, suci dari hadas besar dan hadas kecil, dan suci dari najis. La yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. La tuqbalu salatun ghairi tahur. Salat itu tidak akan diterima tanpa tahar. Apakah ada perbedaan antara taharah dari hadas dengan taharah dari najasa? Kita maklumi secara umum bahwa salat itu harus suci dari dua hal, ya kan? Yang pertama dari hadas, mencakup hadas besar dan hadas kecil. Yang kedua, suci dari najis. Pertanyaannya, adakah perbedaan antara taharah dari hadas dengan taharah dari najis? Ya, ini penting untuk dipahami, karena ada beberapa perbedaan pelaksanaan nantinya, ya. Saya sebutkan beberapa perbedaannya yang ada amaliyahnya di lapangan. Perbedaannya ada beberapa. Yang pertama adalah dari sisi pengaruh dan hukumnya, seperti niat. Hadas, taharah dari hadas mengharuskan niat. Misalkan seandainya seorang junub, kemudian dia mandi tidak berniat di dalam hatinya untuk mengangkat hadas besar. Ya, dia mandi karena mau ke kantor. Kemudian itu masuk waktu sholat zuhur, dia pun sholat zuhur. Setelah selesai sholat zuhur baru dia ingat dia untuk mengangkat hadas, maka dia belum dianggap suci dari hadas besar. Dia harus mandi lagi dengan niat raf al hadas, kemudian setelah itu dia mengulangi sholatnya zuhur kembali. Jelas? Sedangkan najis tidak disyaratkan niat. Kenapa? Karena menghilangkan najis dia termasuk ke dalam kategori tark, mimbabi turuk. Dalam ilmu usulul fiqh disebutkan melakukan perintah harus dibangun di atas niat agar sah dan teranggap sebagai ibadah. Tetapi meninggalkan sesuatu yang haram itu tidak harus dibangun di atas niat. Jelas? Seandainya di badannya ada najis yang harus dia bersihkan sebelum sholat, kotoran bayinya, ya, atau kotoran manusia di baju, di tubuh, atau di tempat sholatnya, dia pun membersihkannya tanpa hadir di dalam hatinya niat membersihkannya, ya, karena mau sholat dan sebagai karena ini adalah syarat sahnya salat, tanpa dia meniatkan itu, kemudian dia salat, ya, dengan menyempurnakan syarat-syarat salat, rukun-rukun salat dan wajibat salat, maka salatnya sah walaupun dia membersihkan dirinya dari najis tanpa niat. Jelas? Ini di antara hal yang membedakan antara taharah dari hadas dan taharah dari najis. Di antara hukum lainnya yang berbeda antara taharah dari hadas dan taharah dari najis adalah dalam permasalahan air. Taharah dari hadas harus, ya, dengan air. Harus dengan air. Air. Tidak boleh dengan semua cair. Harus dengan air mutlak. Wa nazalna minas sama'i ma'an tahura. Harus dengan air. Kecuali ada udzur syar'i baru boleh berpindah kepada tayamum. Bedanya dengan taharah dari najis tidak harus dengan air. Boleh dengan apa saja. Boleh dengan semua cairan yang suci. Bahkan juga dengan selain cairan. Selama bisa menghilangkan zat kenajisan tersebut. Jelas? Wudu menggunakan air teh. Boleh? Enggak boleh. Mencuci kotoran najis dengan teh? Boleh. Selama bisa membersihkan. Jelas? Enggak ada air nih sedikit pun. Yang ada minyak untuk bisa membersihkan kotoran dari bajunya yang akan dia gunakan untuk salat, atau yang ada jus atau yang ada, ya, cairan lainnya yang suci. Ya, yang suci. Maka dia menggunakannya untuk menghilangkan najis tersebut. Selama hukum najis telah hilang, maka teranggap suci. Al-ahkamu taduru ma'illatiha wujudan wa adama. Itu kaidah fikihnya. Hukum itu berporos pada ilatnya. Apabila ilatnya ada, maka hukumnya ada. Dan apabila ilatnya tiada, maka hukumnya tiada. Hukumnya najis, zatnya najis. Berkaitan dengan adanya zat suatu najis. Apabila zat suatu najis itu telah tiada, maka hukum najis pun tertiadakan. Oleh karena yang Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala menyebutkan, apabila suatu batu, suatu tempat di situ ada kotoran manusia, kemudian kotoran tersebut menghilang dengan sendirinya karena lamanya terbakar dengan cahaya matahari, dan sudah hilang, maka tempat tersebut teranggap suci karena zat najis telah tiada. Jelas? Seorang mau berwudu menggunakan ada air teh atau kopi satu ember. Dia pun berwudu dengan air kopi yang ada satu ember tersebut. Apakah sah salatnya Daud? Hah? Tidak. Baik. Dia mencuci bajunya dengan air teh. Ya. Atau sebagian sudut dari bajunya yang terkena najis. Dan najis itu pun hilang. Apakah dia dianggap telah suci dari najis? Telah suci. Ini perbedaan yang kedua ya. Kalau taharah dari hadas harus dengan air. Sedangkan taharah dari najis tidak mesti dengan air. Walaupun yang terbaik adalah dengan air. Bisa dengan air, bisa dengan cairan, bahkan bisa dengan batu. Istijmar Nabi mengatakan, barang siapa yang mohon maaf cebok dengan batu, maka hendaknya dengan jumlah tiga batu dan witir ganjil. Jelas? Taharah dari hadas tidak bisa. Oleh karenanya ketika para ulama fikih kontemporer yang antara lajnah da'imah ditanya, apa hukum air comberan, air sungai atau sungai kecil, mebatnya lungna, sungai kecil yang kotor, ya, terbuang ke dalamnya kotoran, ya. Kemudian air tersebut disuling dengan bahan-bahan kimia sehingga menjadi berjernih, bersih, tanpa dicampuri air lain yang dengan jumlah banyak. Hanya dengan bahan kimia air tersebut menjadi bersih dan zat-zat najis tersebut pun menghilang dan tertiada. Maka apa hukum menggunakan air tersebut? Maka para ulama menjawab, boleh digunakan untuk minum, ya, dan untuk bersuci apabila zat najis telah tiada. Al-ahkamu taduru ma'illatiha wujudan wa'adama. Karena suatu hukum itu berputar, berporos pada ilatnya. Apabila ilatnya ada, maka hukumnya ada. Dan apabila ilatnya telah tiada, maka hukumnya pun ditiadakan. Hukum tersebut ditiadakan. Perbedaan lainnya antara taharah dari hadas dengan taharah dari najis adalah kalau najis apabila dibersihkan dengan air, maka air harus mengenai seluruh bagian yang terkena najis. Terkena najis di bagian kaki, dari ujung kaki sampai lutut. Maka dari seluruh ujung kaki sampai lutut harus terkena air atau bahan yang digunakan untuk mensucikan dirinya dari najis tersebut. Beda halnya dengan taharah dari hadas. Ketika seorang ingin berwudu, yang keluar, mohon maaf, karena keluarnya angin dari anus, cukup dengan mensucikan sebagian anggota tubuh, tidak harus seluruh tubuh. Bahkan bagian yang angin keluar darinya saja tidak harus dicuci. Nah, kemudian perbedaan lainnya adalah kalau taharah dari hadas memiliki penggantinya, yaitu tayamum. Seorang yang wajib mandi atau wajib wudu, kemudian enggak ada air, atau ada air tetapi dia tidak mampu menggunakannya, maka dia wajib melakukan penggantinya, yaitu tayam. Kalau najis tidak. Ya, dia di tubuhnya ada najis atau di badan atau di tempat salatnya. Dia enggak mampu membersihkannya. Air tidak ada, cairan enggak ada, atau hal yang lainnya pun tidak ada. Atau ada tapi dia yang tidak mampu melakukannya karena dia sedang dirawat dan kotoran yang keluar 24 jam. Maka tidak ada penggantinya, ya. Tidak ada Islam membersihkan najis dengan tayamum. Ya, beda halnya mandi dan wudu, taharah dari hadas bisa digantikan dengan tayamum. Bab najis, fattaqullah mastata'tum. Perbedaan lainnya, dan ini terjadi kesalahan pendapat di kalangan ulama, bahwa hadas, taharah dari hadas, dia tetap harus dilakukan dan harus diulangi walaupun seseorang meninggalkannya karena lupa. Beda hanya apabila seorang lupa dari taharah dari kenajisan, contohnya. Dengan contoh menjadi lebih jelas. Setelah sholat subuh, dia baru ingat, rupanya sholat subuh tadi dia lakukan dan dia belum mandi junub, atau dalam keadaan belum berwudu, maka dia wajib mandi, langsung mandi atau langsung wudu, kemudian mengulangi sholat subuhnya tersebut yang ia lakukan tanpa wudu atau tanpa mandi junub. Beda hanya dengan najis. Setelah selesai sholat, dia lihat, Masya Allah, nak kotoran anak mi juga bapak aja. Najis kotoran anak. Ya. Kotoran, ya. Anak yang warna kuning. Dan sholat telah ia lakukan. Sebagian ulama berpendapat dia tetap wajib mengulangi sholatnya. Sebagian ulama menyatakan tidak. Karena dia tidak tahu. Dan baru mengetahuinya setelah sholat selesai ia lakukan. Mereka berdalil dengan hadis. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang salat, maka Jibril alaihi salam datang memberitahukan bahwa di salah satu dari dua sendalnya Nabi ada najis. Maka Nabi pun langsung melepasnya. Kemudian melanjutkan salatnya. Sisi pendalilannya adalah Nabi tidak mengulangi salat tersebut dari awal. Tidak lantas membatalkannya, kemudian mengulanginya dari awal, menunjukkan salat yang boleh lakukan tadi dan di salah satu sendalnya ada najis, teranggap sah. Jelas? Ya, apabila sholat tersebut telah ia lakukan, telah selesai. Apalagi jika kotoran tersebut sesuatu yang bukan najis, cecak. Sebagian orang terlalu, Masya Allah, ya, takutnya kepada Allah luar biasa dalam hal-hal yang semestinya dia tidak perlu takut seperti itu. Tetapi di waktu yang sama, ya, ataukah yang lainnya, dia justru bermudah-mudahan dengan sesuatu yang sudah jelas-jelas haram. Sebagian orang mengulangi sholatnya. Kenapa? Karena setelah sholat dia melihat tangannya nyentuh kotoran cecak. Cecak sendiri bangkainya tidak dikatakan najis karena masuk ke dalam kategori mala nafsu lahu sa'ilah, yang tidak, hewan-hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir. Dan kotoran cecak bukan najis. Najis itu membutuhkan dalil khusus yang menegaskan sesuatu itu najis. Tidak cukup dengan dalil yang menerangkan dia haram. Tidak setiap yang haram itu najis. Tetapi setiap yang najis sudah pasti haram. Nah, sholat sudah selesai. Begitu selesai sholat melihat di kakinya tadi terinjak kotoran cicak. Sebagian orang langsung mengulangi sholatnya. Langsung mengulangi sholatnya. Ini tidak perlu, ya. Barakallahu fikum. Baik, di antara perbedaan di antara taharah dari hadas dan taharah dari najis juga adalah bahwa taharah dari hadas dia tidak ada jenjangnya. Ya, tidak ada jenjangnya, semuanya sama. Misalkan taharah dari hadas kecil adalah wudu. Wudu untuk semua hadas kecil, baik karena kentut, kencing, ataukah buang air besar? Sama semuanya. Ya, demikian juga mandi junub, baik itu karena mimpi basah, karena haid atau nifas, semuanya sama. Beda halnya dengan taharah dari najis, dia berjenjang-jenjang. Ya, ada yang termasuk aghlab najis taharah yang paling besar, yaitu menyamak bejana yang telah dijilat oleh anjing. Pensuciannya adalah pensucian yang paling besar. Membersihkannya dengan air sebanyak 7 kali, ya, dan dengan satu kalinya dengan atau 8 kali dan sekalinya dengan menggunakan tanah. Jenjang yang kedua, dia yang paling rendah, ya, yang paling rendah dan yang paling ringan, yaitu kencing bayi laki-laki yang belum mengkonsumsi selain ASI. Air kencingnya yang menimpa baju atau tempat sholat kita tidak harus disiramkan air, tetapi cukup dengan dipercik. Memercik tentunya bukan mencuci. Dia adalah air yang ada di dalam tangan, sisa-sisa di tangan. Sebagaimana adalah hadis Aisyah. Ya. Kencing bayi laki-laki yang belum mengkonsumsi selain ASI, yurash. Cukup dipercik. Dan yang ketiga, jenjang ketiga adalah taharah dari najis yang pertengahan. Tidak harus disamak seperti najis karena jilatan anjing. Tidak pula cukup dengan dipercik, yaitu keumuman najis. Naam. Baik, ada yang bisa mengulangi kembali? Halo? Perbedaan antara taharah dari hadas dan taharah dari najis. Yang termasuk yang paling penting dan sering kali terjadi dalam kesehari-harian. Nah. Ahsan, harus berniat. Najis tidak harus niat. Ahsan. Ahsan, untuk sahnya tidak harus niat. Yang lain? Insyaallah lah, sebelum itu jauh dari jawab semua. Lanjut. Enam, dokter. Mengenai apa tahap-tahapan dari hadas apa? Tadi kalau nggak salah saya, sudah saya dengarkan bahwa bisa bertayamum. Bagaimana itu dari hadas? Ahsan. Kalau taharah dari hadas harus dengan air tadi kita sebutkan. Kalau tidak ada air, ada penggantinya, yaitu tayamum. Bagaimana cara tayamum? Oh, masya Allah. Ini akan kita bahas. Di mudahnya gini, ya. Selesai. Tidak harus sampai ke siku. Jadi hanya sekedar begitu saja. Hanya begitu saja. Ya, afdalnya wajah dulu. Boleh juga telapak tangan terlebih dahulu. Yunfakh, ya, ditiup banyak sekali. Hukumnya sunnah yang rajih. Sebagian ulama berinci, kalau tidak terlalu berdebu tidak perlu ditiup. Kemudian kanan, kemudian kiri, kemudian wajah. Tapi lebih afdal adalah wajah dulu, karena dalam Al-Qur'an Allah memulai penyebutan wajah sebelum telapak tangan. Famsahu bihujuhikum wa aydikum. Demikian pula di dalam hadis Ammar bin Yasir yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Yakfika an taqula bi yadayka hakadha. Naam. Tayamum untuk salat, ya, tayamum untuk selain salat ada. Tayamum dari hadas besar dan tayamum dari hadas kecil, mungkin itu maksudnya. Untuk pengganti wudu atau pengganti mandi sama semuanya. Naam, ya. Barakallahu fiik. Hadis bagaimana dalam hadis Ammar. Naam. Qala. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan kitab. Qala awalan at-taharatu bil ma. Taharah dengan air adalah al-wudu wal ghusl, adalah wudu dan mandi. Qala sifatu, sifat wudu. Berapa menit lagi Adhan? 6 menit lagi. Baik, ada pertanyaan? Nah. Tadi kan kalau enggak salah dengar tadi kan boleh tayamum kalau ada ya, ada besar. Soalnya mandi ada besar ya. itu berarti kan tahu memang kalau kita nggak menemukan air ya. Kalau hadas besar nih, pas kita ketemu air kita ada nggak sunnah mandi gitu? Untuk kalau hadas besar misalnya, kita ketemu air setelah kita tahayyum, misalnya tadi kita melakukan salat karena ada kebutuhan waktu kan kita tahayyum kan itu. Terus setelah proses salat gimana? Ketemu air. Mandi sebelum mandi. Selesai sholat? Setelah selesai sholat. Baik, pertanyaannya jelas. Sebenarnya ada yang lebih detail untuk Anda tanyakan. Kalau apakah dia harus mandi? Tidak diragukan, dia harus mandi. Wa in kuntum junuban fattaharu, ya, dia wajib mandi. Tapi yang lebih detail untuk antum tanyakan adalah apakah sholat yang telah ia lakukan tersebut dan waktunya belum habis harus dia ulangi lagi karena sudah dapat air. Itu yang mungkin lebih detail, ya. Jawabannya tidak. Kenapa? Karena kata Syekhul Islam, yang pertama karena dia telah melakukan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan, wal innallah la ya'mur bi amrin maratin. Allah tidak akan memerintah seorang hamba dengan suatu perintah sebanyak dua kali. Dan dia telah melaksanakan perintah Allah, fattaqullaha mastata'tum. Yang kedua, ketika seorang dua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam suatu safar, kemudian mereka hadas dalam keadaan junub, dan ketika mau salat tidak ada air, maka mereka pun salat dengan tayamum. Sedangkan yang satunya lagi setelah itu mengulangi, kemudian mereka mendapatkan air, maka salah satu dari mereka mengulanginya kembali setelah mandi. Maka kepada yang tidak mengulanginya, Nabi SAW mengatakan, ashabta sunnah, kamu telah sesuai dengan sunnah. Artinya kamu lakukan salat yang sah walaupun dengan tayamum karena udzur syar'i. Yang kedua, Nabi katakan semoga Allah memberikan untukmu dua pahala. Pahala yang pertama, dia telah melakukan salat dengan tayamum karena udzur syar'i. Pahala yang kedua, karena dia berijtihad dengan ijtihad yang keliru. Dan Nabi bersabda dalam hadis yang lain, apabila seorang berijtihad kemudian benar baginya dua pahala, dan apabila berijtihad dan ijtihadnya keliru maka baginya satu pahala. Naam, barakallahu fiik. Ada pertanyaan yang lain? Nah. Satu lagi mau jadi perempuan. Kalau misalnya perempuan misalnya masuk waktu salat tapi dia belum salat, mungkin dalam perjalanan berapa haid. Misalnya waktu zuhur nih jam 1 dia 1:15 itu haid ya. Itu ketika suci nanti apakah waktu salat tersebut harus qadha? Yang Masya Allah. Pertanyaan yang sangat bagus. Ini hal yang terjadi kesalahan pendapat yang sangat kuat di kalangan ahli fikih. Ya, sebagian ulama berpendapat ya, dia mengqadha'nya. Sebagian ulama berpendapat tidak mengqadha'nya. Wallahu a'lam bishawab. Pendapat yang kedua adalah pendapat yang kuat dikuatkan oleh sebagian ulama, di antaranya Al-Imam Ibnu Hazm, jika saya enggak salah, juga oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, karena beberapa alasan. Yang pertama, dia tidak melakukannya karena sudah masuk uzur syar'i, bahkan dia terlarang melakukan salat karena haid. Dan salat tersebut ya, sudah masuk waktunya haid. Dan Aisyah radhiyallahu anha, dan mereka berdalil dengan keumuman hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, di mana beliau mengatakan, kunna nu'mar, kunna yusibuna dhalika fa nu'maru bi qada'is salah wa la nu'maru bi qada'is sami wa la nu'maru bi qada'is salah. Dulu kami tertimpa haid, maka kami hanya diperintahkan mengqadha shaum, puasa, dan kami tidak diperintahkan mengqadha salat. Masuk ke dalam keumuman hadis ini. 6. Mungkin ada satu lagi yang pertanyaan yang sering kali ditanya yang serupa dengan ini, dan juga terjadi kesalahan pendapat yang sangat kuat di antara ulama. Dia suci di waktu salat yang bisa dijamak dengan salat sebelumnya. Dia suci di waktu asar atau suci di waktu isya.

telepon.